Wiwi yang manis, kau cantik sayang, tak jemu ku pandang. Sungguh beruntung nasibku, andai kau menjadi pacarku. Mus yang ku sayang, kau tak keliru memandang diriku. Kau takkan menyesal nanti pacarmu yang sejelek ini. Semua itu udah aku pikir, pokoknya bayangkan kalau Wiwi tersenyum, kapal terbang mungkin bisa turun. Bayangkan kalau Wiwi melirik, mobil sedan pun bisa terbalik. Kalau begitu, baiklah kita duduk berdampingan. Mata berpandanglah mata, aduhai alangkah mesranya. Senyum, kapal terbang mungkin bisa turun. Bayangkan kalau Wiwi melirik, mobil sedan pun bisa terbalik. Darilah itu jangan suka mata keranjang, salah-salah buatan nyawa hilang. Kalau begitu,